bareng El Cinta Style Music. Dari Bapak Abdurrahman dan juga Bapak Ibu Najmia, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan beliau. Yuk semoga satu lagu kita aturkan untuk Anda, Ada Tersisih. Usia muda pun diamini kini.